tak ingin orang pun tahu aku cinta kamu. Tiap malam ku bersujud dan setiap malam ku berdoa semoga engkau senantiasa untuk mendengarnya. Tuhan tolonglah aku, ku sangat cinta dia. Jangan ambil nyawanya, sehatkanlah dia dan dan juga